Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam rangkaian program Ramadan Metro TV Rahmat Semesta Alam dalam program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Jika episode sebelumnya Pak Quraish sudah menjelaskan surat Yusuf ayat 1 hingga 6 yang membahas mengenai kedudukan atau derajat Nabi Yusuf alaihissalam yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana petunjuknya diberikan melalui mimpi tentang matahari, bulan, bintang yang sujud kepada beliau. Maka insya Allah pada hari ini kita akan membahas kelanjutannya, yaitu ayat 7 hingga seterusnya. Tentang penjelasan mengenai ayat ini tentunya akan disampaikan langsung oleh Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ketemu lagi Pak ya. Sehat ya Pak, mudah-mudahan ya Pak. Alhamdulillah. Di sini hari ini kita tidak berdua saja Pak seperti biasa, tapi ada ibu-ibu yang cantik-cantik ini, yaitu dari Majelis Taklim Al-Amalia dan juga Majelis Taklim Al-Awabin. Assalamualaikum semua. Kita akan melanjutkan surat kita yang kemarin Pak. Hari ini ayat 7 dan seterusnya ya Pak ya. Baik. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Surah kita surah Yusuf. Kemarin saya katakan surah ini antara lain berbicara tentang cinta. Cinta Nabi Yusuf kepada Allah dan cinta Zulaiha, ada juga yang menamakan namanya itu Zaliha, terhadap Yusuf. Kalau cinta Yusuf kepada Allah itu cinta yang bersambut, disambut oleh Allah. Cinta Zulaiha kepada Yusuf tidak disambut, ya kan? Oke, bagus. Dia bermula dengan uraian tentang mimpi Nabi Yusuf, di mana dijelaskan bahwa mimpi itu bermacam-macam. Salah satu bentuknya adalah informasi terselubung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Yusuf yang masih kecil ketika itu bermimpi, itu adalah informasi dari Allah menyangkut sesuatu yang akan dialami oleh Nabi Yusuf ketika atau pada suatu hari nanti. Oke. Itu kita sudah terangkan kemarin. Kali ini dinyatakan di sini, walaqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Sungguh pada diri atau kisah Yusuf bersama saudara-saudaranya terdapat bukti-bukti untuk orang-orang yang bertanya. Ada yang berkata orang Yahudi bertanya pada Nabi, bagaimana sih itu kisahnya Yusuf? Walaupun di perjanjian lama ada, tapi informasi Al-Quran sedikit atau banyak berbeda dengan informasi yang ada di itu. Ayat bentuk jamak, bukti-bukti. Dalam kisah ini ada bukti-bukti, tapi bukti-bukti itu hanya bisa dicerna dan difahami oleh orang yang bertanya. Kita mau tanya sekarang. Yang bertanya itu mau tahu atau tidak? Orang yang enggak mau tahu enggak tanya. Bukti-bukti itu bisa ditemukan oleh orang yang mau tahu. Kita biasa dengar kisah, udah sepintas saja, enggak peduli. Anda enggak menemukan di balik kisah itu sesuatu. Mungkin hanya dongengnya. Nah, jadi kalau akan memahami suatu kisah, bahkan kalau akan memahami tuntunan, akan memahami makna dari sesuatu, buka pikiran Anda, buka hati Anda untuk ingin tahu. Ya, kita baca Quran, saya beri contoh nih, semua baca Quran, mau tahu artinya atau tidak? Mau, ya, belajar. Ada orang, saya baca Quran, yang penting khatam. tahu artinya atau tidak kalau begitu? Tidak. Harus buka hati, buka pikiran, belajar, tanya supaya mengerti. Kalau mau kisahnya Yusuf yang di bawah itu ada orang tampan, ada yang jatuh cinta, ada sampai apa itu makna yang dibalik itu? Mari kita lihat misalnya ya, dari ayat-ayat ini, bukti-bukti ini. Ada satu anak, umurnya, umur Nabi Yusuf sekitar 10 tahun lah ketika itu, atau 14 tahun paling tinggi, diceburkan dalam sumur sendirian oleh 10 orang saudara-saudaranya, tidak berdaya, tapi Allah bantu dia, ya kan? Oke. Kedua, kita bisa lihat itu iri hati bisa mengantar seorang untuk berusaha membunuh saudaranya sendiri apa orang lain. Nah, oh, buruknya iri hati kalau begitu. Itu orang yang iri hati tidak mendapat manfaat dari iri hatinya, tetapi bisa jadi justru merugikan yang bersangkutan. Ini kalau kita baca kisahnya itu, ya kan, banyak sekali. Nanti di celah uraian kita menyangkut ayat-ayat yang berbicara ini, kita akan lihat bukti-bukti yang perlu kita hayati dalam kehidupan kita ini. Baik. Iz qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana la fi dhalalin mubin. Saudara Nabi Yusuf atau Yusuf kecil ini punya dua saudara, Benyamin dan Yusuf. Ibu Nabi Yusuf meninggal waktu dia masih kecil. Sebelumnya ada saudara-saudara Nabi Yusuf dari ibu lain, berjumlah 10 orang. Ini yang 10 itu berkata, sungguh Yusuf dan saudaranya lebih dicintai oleh ayah kami daripada kami, padahal kami ini kelompok yang kuat. Kami yang meladeni orang tua kami ini kan masih kecil nih. Kami 10 orang meladeni dia, kok dia lebih suka sama yang kecil itu dan saudaranya? Kami tidak. Baru mereka berkata, sungguh ayah kami ini berada dalam suatu sikap yang keliru. Oke, kita berhenti lagi lihat. Di sini banyak pelajaran. Yang pertama, seorang ayah atau ibu hendaknya jangan terlalu menampakkan cintanya kepada salah seorang anaknya, karena itu bisa menimbulkan kecemburuan, ya kan? Dari satu sisi yang lain, anak-anak hendaknya bisa memahami baik secara langsung maupun melalui orang tuanya mengapa yang dicintai itu dicintai ketika itu bukan mereka. Itu sebabnya ada yang berkata, saya terkadang sengaja memangku seorang anak untuk menunjukkan kepada yang lain bahwa dia juga saya cintai. Saya kira kita lanjutkan. Baik, kita akan lanjutkan kembali Pak ya. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Perhatian orang tua kalian, orang tua kita, itu akan terpusat kepadamu, kepada kita yang 10 orang ini, karena Yusuf sudah tidak ada. Pemirsa, bagi Anda yang baru saja bangun, baru saja nyetel TV dan melihat kita, pada saat ini kita sedang membahas surat Yusuf ayat 7. Silakan Pak Quraish, kita lanjutkan. Baik, kembali kita, Pak. Coba lihat, orang yang iri hati itu seringkali merasa dirinya lebih wajar untuk memperoleh nikmat dan seringkali mempersalahkan orang lain. Ya. Ini kita lihat ini ayat ini. Kami osbah, kami sekumpulan orang-orang yang kuat. kok tidak disukai? Kami yang layani dia. Nah, baru dia persalahkan ayahnya. Ayah kami ini dalal, itu artinya tidak menemukan jalan yang benar. Sikapnya ini tidak benar. Inna abana lafi dalalin mubin. Lantas dia katakan apa? Terdorong oleh keinginan untuk mendapat tempat itu, mereka katakan uktulu Yusuf, bunuh Yusuf, atau itrahuhu ardan, atau singkirkan dia ke suatu tempat yang tidak dikenal, buang dia biar tidak bisa dicari lagi oleh siapa-siapa. Yakhlu lakum wajha abikum, perhatian orang tua kalian, orang tua kita, itu akan terpusat kepadamu, kepada kita yang 10 orang ini, karena Yusuf sudah tidak ada. Jadi bunuh dia atau buang dia. Nah, baru dikatakan watakunu min ba'dihi qauman salihin, dan setelah itu kita, kalian, kita semuanya ini setelah membunuh atau mengusir, membuang Yusuf, menjadi orang-orang baik lagi. Ini gitu. Jadi dia tahu bahwa itu salah, ya kan? Dia tahu bahwa itu salah, tapi setelah maksudnya tercapai, kita jadi baik. Ini banyak orang sampai sekarang begitu. Iya. Ini dosa, ya nggak apa-apa dosa deh, nanti kita tobat lagi. Nah, ya kan begitu. Ini jadi apa maknanya itu? Bisa jadi seseorang mengetahui bahwa suatu itu kesalahan, tetapi dia tetap melakukannya dan ingin berbuat baik lagi. Hanya dia harus ingat bahwa kita tidak bisa menjamin ada waktu untuk tobat atau tidak. Qala qailum minhum la taqtulu Yusuf. Ada salah seorang di antara yang 10 orang itu, Al-Qur'an tidak sebut namanya. Di Perjanjian Lama ada disebut namanya Robin. Jangan bunuh Yusuf, tetapi lemparkanlah dia atau letakkan dia di satu sumur tua yang ada cekungan-cekungannya. Aljub itu sumur yang mulutnya tidak disemen, tidak ditaruh, jadi gampang anu kan? Letakkan dia di situ, jadi dia masuk di situ, nanti dengan sendirinya akan tertutup. Seandainya ada mulut sumur itu anu, tanah tidak bisa masuk ini. Tapi kata Al-Quran, sumur itu ada cekungan-cekungannya, ada masuk, sehingga orang bisa berpegang di situ. Kita lihat Tuhan aturnya. Tuhan atur. Jadi rupanya waktu Yusuf dibawa ke sana, dia pegangan di situ. Atau orang yang lewat tidak lihat dia. Jadi betapapun rapi yang ingin dilakukan oleh seseorang, itu kalau Tuhan mau bantu ada saja caranya. Baik. Yaltaqithu ba'du sayyarab. Nanti jangan bunuh dia. Masukkan di situ. Kalau jadi dia berpegang, kalau jadi dia sembunyi, nanti kalau ada kafilah yang lewat, boleh jadi dia diambil oleh kafilah itu. Yaltaqithu ba'du sayyarab in kuntum, kalau memang kalian sudah sepakat untuk menyingkirkan Yusuf. Ternyata demikian. Sebentar saya terangkan. Qalu ya, maka setelah sepakat mereka pergi ke orang tuanya. Ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ayah kami, kenapa kamu tidak percaya kami untuk bersama Yusuf? Jalan-jalan pada dengan dia. Jadi rupanya selama ini mereka sudah selalu mau ajak Yusuf bersama mereka, Tapi ayahnya Nabi Yakub tidak pernah mau kasih izin. Dia masih kecil, dia masih ini. Sebenarnya Nabi Yakub itu sayang sekali pada Yusuf karena banyak keistimewaannya dibanding dengan saudara-saudaranya. Dia tampan, ya kan? Ibunya meninggal. Dia patuh. Nah, jadi ini dorongan cinta, naluri itu kalau begitu, ya. Hanya dalam dua tanda petik, kekeliruannya dia tidak menyiapkan jiwa anak-anaknya yang 10 ini untuk bisa memahami itu. Okay. Malakala tak manala Yusuf. Wa inna lahu lanasihun. Sesungguhnya kami terhadap Yusuf ini sangat tulus. Nasihun terambil dari kata nasihat. Nasihat itu apa toh? Kalau dalam bahasa Indonesia, nasihat itu adalah ucapan-ucapan yang baik yang ditujukan kepada seseorang demi kebaikannya. Ya kan, itu nasihat toh. Kalau dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran, nasihat itu ketulusan. Ad-dinun nasiha. Agama ini ketulusan. Kemudian kata nasihat itu kita tinjau dari segi bahasa. Kata nasihat itu beralih maknanya pada ucapan-ucapan baik untuk kebaikan seseorang. Karena ucapan-ucapan itu harus keluar dari hati yang tulus. Jadi kalaupun Anda menyampaikan pada orang sesuatu yang baik tapi tidak tulus, tidak dinamai nasihat. Iya kan? Walaupun Anda mengucapkan sesuatu yang tidak menyenangkan seseorang, tapi itu dari hati yang tulus, itu nasihat. Oke, baik. Kami ini sangat mencintai Yusuf. Kami tulus pada dia. Kami tidak punya maksud buruk pada dia. Jadi dia sudah menggambarkan bahwa ini selama ini diminta biar dia main bersama kami. Ini orang yang minta, jangan. Satu hal lagi yang saya ingin lihat. Biasa orang tua karena terlalu sayang pada anaknya, itu kesayangan tersebut menjadikan merugikan anaknya. Kita akan bicara nanti soal ini bagaimana. Bisa, tetaplah bersama kami. Kami akan melanjutkan kembali kisah Yusuf ini setelah yang satu. Jangan kemana-mana. Allah mengilhami Yusuf. Hai Yusuf, kamu akan selamat. Jangan khawatir. Nanti kamu akan sampaikan kepada mereka apa yang mereka perbuat. Terima kasih Anda masih bersama kami. Di segmen terakhir ini biasa kita akan mendengarkan kesimpulan dari Pak Kurais. Namun tadi saya janji sama Ibu untuk bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kurais yang saya hormati, nama saya Istiqomah dari Majelis Taklim Al-Awabin Kampung Rambutan. Yang ingin saya tanyakan adalah, terkadang karena terlalu cinta orang tua kepada anaknya, suka merasa paling tahu, bahkan sangat tahu tentang urusan anaknya, sehingga suka ikut campur seperti mencari jodoh dan lain sebagainya. Bagaimana seharusnya menurut Bapak? Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang pertama dulu, kita orang tua sudah tidak bisa beranggapan bahwa kita lebih tahu dari anak kita. Saya sudah tua. Maaf kalau saya katakan saya guru besar. Tapi saya masih belajar sama anak saya. Saya masih belajar pada Najwa, pada Ahmad. Pengetahuan sekarang sudah demikian mudah diraih, antara lain melalui komputer. Dia rajin buka komputer. Saya kalau rusak komputer saya, anak saya yang perbaiki. Ada yang saya tidak tahu, saya baca di koran, saya tidak tahu ini apa maksudnya. Saya tanya, Karena anak saya ini, anak kita ini kan boleh jadi sudah lulus universitas, bahkan boleh jadi anak di SMA. Tadi malam saya dengan cucu saya ngobrol, saya lupa apa itu ya, planet tata surya yang dulu katanya ada 9, sekarang 8. Saya tanya, apa yang satu yang hilang tuh ya? Apa yang tidak di, yang tidak di, di ini? Dia sebut, saya belajar dari dia. Nah, ini satu. Jangan pernah beranggapan, ini kita tujukan pada anak-anak dulu, agar disadari oleh orang tua. Jangan pernah beranggapan bahwa bakti anak kepada orang tua itu adalah mengikutinya 100%. Oh, ini pokoknya sudah benar. Dia boleh berdiskusi. Jodoh juga begitu. Boleh carikan jodoh anak. Tetapi keputusan pada anak, itu satu. Anak bagus mencari jodoh, yang ini, tapi keputusan pada ibu dan bapak. Itu baru menyatu. Jadi masing-masing punya hak prerogatif. Dia senang, kalau saya tidak senang, saya katakan jangan nak, gak cocok. Karena kehidupan suami istri itu bukan hanya hubungan antara anak dengan istrinya, ya toh, hubungan keluarga. Jadi mestinya itu baru bijaksana. Di zaman Nabi ada seorang wanita datang dulu pada Sayyidah Aisyah. Saya dipaksa orang tua saya kawin. Bagaimana ini? Saya harus taat, kata Sayyidah Aisyah. Tunggu, tanya Nabi. Dia datang mengadu pada Nabi. Wahai Nabi, saya ini punya sepupu. Dia itu, saya tidak tenang sama dia. Tapi ayah saya paksa saya kawin. Terus, Nabi panggil orang tuanya. Kamu paksa anakmu kawin? Kamu tidak berhak memaksa dia kawin. Setelah dikatakan, kalau begitu kamu bebas untuk tidak kawin. Nah, setelah itu anak yang berbakti ini berkata, wahai ayah, wahai Nabi, sekarang saya setuju kawin dengan dia. Kenapa kamu setuju? Saya ingin patuh pada orang tua saya. Saya ingin orang tua mengetahui bahwa dia tidak punya wewenang untuk memaksa. Jadi begitu. Saya kira jelas ya. Jadi kita sekarang perlu belajar dari anak-anak kita. Kita perlu bijaksana mencari jalan di mana keinginannya dapat bertemu dengan keinginan kita, keinginan kita bertemu dengan keinginan. Itu yang bijaksana saya kira. Terima kasih Pak. Kita sampai pada kesimpulan kita, Pak. Kita mau saya ingin kesimpulan pertama, jangan iri hati. Itu saya kira. Itu kesimpulan pertama kita dari pengajaran ini. Kita tadi fahamilah yang pertama, mungkin berusahalah sedapat mungkin untuk bersikap adil terhadap anak-anak kita. Memang ada anak yang berbeda keistimewaannya. Namun demikian, usahakan untuk berlaku adil. Kalau perlu, yang terasa di dalam dirinya ada kecemburuan terhadap saudaranya, tonjolkan kecintaan Anda kepada yang cemburu itu. Ya, jadi jangan, itu dia cemburu tuh. Ini ayah terlalu cinta anak yang laki itu. Kami yang perempuan tidak disukai lagi. Kan ada yang begitu. Bujuk anak, angkat anak perempuan itu, dudukkan, kamu anakku ini, sehingga dia tidak merasa tersingkirkan. Yang kedua, jangan pernah berbohong pada anak. Jangan bohong pada anak. Jangan ajar dia bohong. Insya Allah dalam salah satu ayat kita akan lihat bagaimana dampaknya itu. Yang ketiga, saya kira juga kesimpulan, Al-Quran, agama tidak melarang orang untuk berekreasi, tidak melarang orang untuk berolahraga, bahkan menganjurkan olahraga. Ya. Yang dilarangnya itu adalah apabila rekreasi tersebut atau olahraga tersebut mengantar kepada sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai agama atau budaya. Itu yang kita dapati di sini. Yang ke selanjutnya saya kira salah satu kesimpulan yang dapat kita ambil di sini, dan ini juga salah satu kesimpulan yang baik. Jangan mengungkit kesalahan orang yang sudah tobat. Saya kalau dari segi kisah itu sebabnya Islam tidak menganjurkan adanya tayangan-tayangan kejam. Ya itu yang ngajar anak-anak kita tuh, itu apa yang terjadi di luar negeri, di Amerika nembak, karena diajarkan. Islam tidak merestui mengungkit-ngungkit kesalahan orang. Udah selesai, jangan ungkit lagi. Saya kira ini beberapa pelajaran atau kesimpulan yang dapat kita ambil dari beberapa ayat yang kita baca ini. Sangat bermanfaat sekali buat saya, terutama ya Pak yang punya dua orang anak, bahwa mulai sekarang saya nggak boleh. Mana yang lebih dicintai? Itu dia Pak. Mulai sekarang saya harus adil, nggak boleh terlalu mencintai anak saya karena itu tidak akan pernah mendidik ya Pak ya. Dan juga jangan, kan ibu kebanyakan ibu-ibu, jangan iri hati Bu, kita nggak boleh iri hati ya Bu ya, karena iri hati itu dapat mengikis kebaikan kita ternyata. Subhanallah. Terima kasih Pak atas ilmu yang sangat bermanfaat. Ibu, terima kasih sudah hadir di sini. Dan juga pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Quraish dapat menjadi bermanfaat untuk kita semua, agar kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan jumpa lagi sampai kita ketemu di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.